Yang kedua al-iman. Yang ketiga al-ihsan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada tingkatan yang pertama, yaitu al-islam. Dan sudah kita sebutkan al-islam mempunyai rukun, dan jumlah rukunnya ada 5. Rukun yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan itu sudah kita bahas. Kemudian kita melanjutkan rukun yang kedua, ketiga, dan keempat dari rukun-rukun Islam. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhidi qauluhu taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dalil salat dan zakat serta penafsiran tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Setelah penulis menjelaskan tentang rukun Islam yang pertama, maka penulis menjelaskan tentang rukun Islam yang kedua dan ketiga. Beliau mengatakan dalil salat dan zakat. Dalil salat dan zakat bahwasanya dia adalah rukun Islam, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5 di antaranya. Kemudian penulis juga di sini mengatakan dalil salat dan zakat serta penafsiran Al-Qur'an. Penafsiran tauhid. Penafsiran tauhid maksudnya di sini adalah dalil tentang tafsir tauhid yang sudah kita sebutkan sebelumnya ketika kita membahas 2 kalimat syahadat. Karena di dalam ayat yang disebutkan oleh penulis sebagai dalil salat dan zakat terdapat sekaligus penafsiran tauhid. Makanya beliau mengatakan dalil penafsiran tauhid, dalil sholat dan zakat serta penafsiran tauhid adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. Kita ingin ambil mana inti pendalilannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Yang menjadi inti pendalilan tentang penafsiran tauhid adalah yaitu ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama. Ini penafsiran tauhid, yaitu beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama. Itulah tauhid. Seluruh macam ibadah hanya ditujukan secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti pendalilan dari penafsiran tauhid sebagaimana dikatakan oleh penulis yaitu firman Allah yang berbunyi supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Itu intinya, supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Itu penafsiran tauhid. Maksudnya adalah ibadah dimurnikan tujuannya hanya untuk Allah. Seluruh ibadah itu penafsiran tauhid. Kemudian inti pendalilan bahwa ayat ini adalah dalil tentang sholat dan zakat, yaitu dan supaya mereka mendirikan sholat, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya, yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh penulis tentang rukun kedua yaitu sholat, dan rukun ketiga yaitu zakat. Taib. Kenapa disebutkan tentang sholat dan zakat? Padahal rukun ketiga yang kita kenal adalah puasa Ramadan. Karena sholat dan zakat dua teman yang senantiasa selalu bergandengan. Dari mulai syariat nabi-nabi sebelumnya, sholat dan zakat adalah dua syariat Allah yang bergandengan. Para ulama mengatakan, az-zakatu qarinatus salah. Zakat itu adalah teman dekatnya sholat. Zakat adalah teman dekatnya sholat. Di dalam Al-Quran ada sekitar 26 ayat yang menggandeng 26 ayat. Dalam setiap ayat itu menggandengkan antara sholat dan zakat. Sholat, zakat, sholat, zakat. Hanya pada satu ayat yang berbeda antara ayat sholat dengan ayat zakat, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 2 dan 4. Lihat, tentang sholatnya ayat 2, tentang zakatnya ayat 4. Tapi kebanyakan di dalam Al-Quran, sebanyak 26 ayat, semuanya membicarakan apabila ada penyebutan sholat, pasti ada penyebutan zakat. Sebanyak 26 kali. Ini menunjukkan bahwa zakat qarinatus sholat. Zakat adalah teman dekatnya sholat. Ya, teman dekatnya sholat. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dalil surah Al-Bayyinah ayat 5 menunjukkan dalil tentang zakat, tentang sholat, tentang zakat, dan tentang tafsir tauhid. Sekarang penulis mengatakan, wa dalilus siyam. Nah, sekarang baru penulis mengatakan dalil puasa. Ya, padahal puasa adalah rukun yang keberapa? Ketiga dari rukun Islam. Tetapi kenapa disebutkan dalil puasa setelah sholat dan zakat? Karena tadi sebabnya. Antara sholat dan zakat ada hubungan erat. Zakat adalah teman dekatnya sholat. Kemudian, hibati hafizakumullah ta'ala, saya ingin di sini menjelaskan tentang sholat. Sholat, sebelum kita masuk puasa ya, sholat secara bahasa artinya ad-du'a. Sholat secara bahasa artinya doa. Adapun secara istilah syar'i adalah at-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin mubtada'atin bit takbir wa mukhtatamatin bit taslim. Artinya sholat adalah proses ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah pengertian sholat secara umum, secara istilah syariat. Sholat adalah at-ta'abbudulillah bi-aqwal wa-af'al mubtada'atin bit-takbir wa mukhtatamatin bit-taslim. Sholat adalah proses ibadah kepada Allah berupa ucapan atau perbuatan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci mengerjakan sholat adalah bersuci. Pengharamannya adalah takbir. Penghalalannya adalah salam. Pengharamannya adalah takbir, maksudnya adalah pengharamannya orang tidak boleh mengerjakan dan mengucapkan selain ucapan dan pekerjaan sholat ketika orang sudah takbiratul ihram. Penghalalannya salam, maksudnya adalah orang terlepas dari proses sholat saat dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pengertian sholat. Salat disyariatkan 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung naik ke atas langit yang disebut dengan peristiwa Mi'raj. Dimulai dengan Isra, lalu Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Isra dari mulai perjalanan oleh Jibril bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ke langit yang ketujuh. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salat langsung dari Allah. Asal kewajiban salat berjumlah 50 rakaat sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan sehingga menjadi 5. 5 dengan pahala 50. 5 dengan pahala 50. Dan salat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Yang pertama, salat rukun Islam. Yang kedua, sebagaimana hadis Rasul riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islamu ala 5. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mendirikan salat. Kedudukan salat yang lain adalah salat ibadah yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan ibadah yang lain. Buktinya kewajiban salat diulang 5 kali sehari. Sebelum dan sebelumnya 50 kali sehari semalam. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap salat. Kedudukan salat yang lain yaitu salat adalah pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Kedudukan salat yang lain, salat adalah amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika salatnya baik, maka dia akan beruntung dan baik. Jika salatnya buruk, maka dia akan buntung dan buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, At-Tabarani dan yang lainnya, Rasul awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa idza saluhat faqad aflaha wa anja. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasir. Amalan paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, ini tidur atau apa? Yang itu. Jika salatnya baik, maka dia akan beruntung dan sukses. Jika salatnya buruk, maka dia akan rugi dan malang. Kemudian kedudukan salat yang lain di dalam agama Islam adalah bahwa salat tidak ada amalan yang paling banyak amaliyah sunatnya dibandingkan sholat. Sholat tidak ada amalan yang paling banyak amal sunnahnya dibandingkan sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah. Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, duha. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah wudu dan semisalnya. Itu beberapa kedudukan salat dalam agama Islam. Adapun keutamaan salat dalam agama Islam sangatlah banyak. Di antaranya salat mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya wal mungkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah akan perbuatan fahsya dan mungkar. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Kemudian kedudukan salat yang lain adalah atau keutamaan salat yang lain adalah salat menghapuskan dosa. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Bukhari dan Muslim. Ara'aitum law anna bi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai. Apa pendapat kalian kalau seandainya salah seorang di antara kalian di depan rumahnya terdapat sungai, dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, apakah masih tersisa daki di tubuhnya? Maka kata Rasul, kata para sahabat, la ma yabqa min daranihi syai. Tidak wahai Rasul, tidak tersisa sedikit pun daki di tubuhnya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzalika matsalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataaya." Yang demikian itu adalah perumpamaan salat 5 waktu yang dengan salat tersebut Allah menghapuskan dosa-dosa. Maka jangan pernah tinggalkan salat karena dosa antara zuhur, antara subuh dengan zuhur dihapuskan dengan salat zuhur. Dosa antara zuhur dan asar dihapuskan dengan sholat asar. Dosa antara asar dengan maghrib dihapuskan dengan sholat maghrib. Dosa antara maghrib dengan isya dihapuskan dengan sholat isya. Dosa antara isya dengan subuh dihapuskan dengan sholat subuh. Keutamaan sholat yang lain menenangkan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkan hatiku dengan sholat. Sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ, dan dijadikan pandangan mataku yang menyejukkan hatiku di dalam sholat. Sholat penenang hati yang sedang resah, gelisah, galau, maka ambil air wudhu, sholat. Meskipun itu sholat dengan niat sunnah mutlak, sholat. Asalkan jangan di waktu-waktu yang terlarang, sholatlah. Maka niscaya hatinya akan tenang. Kemudian itu beberapa keutamaan sholat. Hukum sholat dalam agama Islam. Hukum sholat adalah wajib bagi setiap muslim baligh berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Berarti hanya orang kafir yang tidak wajib sholat. Akan tetapi mereka pun nanti di akhirat akan disiksa gara-gara tidak sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam naqu minal musallin. Para penghuni surga mengatakan, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka penghuni neraka saqar mengatakan, kami tidak mengerjakan sholat. Ini orang kafir padahal. Ini menunjukkan sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, al-kuffaru mukhatabuna bifuru'i syariah. Orang-orang kafir pun diberikan redaksi untuk mengerjakan syariat Islam. Makanya nanti di akhirat mereka disiksa dari dua sisi. Dari sisi kenapa mereka kafir, yang kedua kenapa mereka tidak mengerjakan syariat Islam. Ayat yang saya sebutkan tadi surat Al-Muddathir surat ke-74 ayat 42. Salat diwajibkan kepada seorang muslim yang baligh. Baligh adalah seorang manusia yang sampai umur 15 tahun atau seorang manusia yang tumbuh bulu-bulu kemaluannya atau seorang manusia laki-laki yang bermimpi basah atau seorang manusia perempuan yang haid. Maka apabila sudah mendapati salah satu dari 4 perkara ini, wajib baginya sholat. Meskipun umurnya kurang 15. Kemudian baligh berakal. Orang gila tidak wajib sholat. Maka selama seorang itu muslim baligh berakal, wajib sholat. meskipun dia safar, bepergian di tengah lautan, di udara, di daratan, di lautan, ataupun meskipun dia mukim, apalagi, ataupun dia sehat ataupun sakit, tetap wajib sholat selama dia muslim, baligh, berakal. Selama muslim, baligh, berakal. Sakit stroke, sekujur tubuhnya tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi dia masih berakal dan baligh, pada saat itu wajib tetap sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati'a qa'idan fa illam tastati'a 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup duduk, kalau tidak sanggup berbaring. Kemudian para ulama mengatakan di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, "Wa in 'ajaza 'an dzalika kullih shalla bi niyyatihi wa awma'a bi tarafihi." Kalau seandainya dia tidak bisa mengerjakan salat sambil berbaring, maka dia salat dengan hatinya dan mengedip-ngedipkan matanya. Nah, ini menjadi perhatian. Yang safar tetap wajib sholat, meskipun di pesawat, di laut, di kapal, di kereta, di bus, tetap wajib sholat. Ya, yang sakit tetap wajib sholat. Sesakit apapun, selama dia masih muslim, balik berakal. Yang dalam keadaan takut tetap wajib sholat. Makanya ada sholatul khauf. Tetap wajib sholat. Nah ini ahibati ya hafizakumullah. Selain wanita yang haid dan nifas. Makanya kalau ada laki-laki enggak sholat, jangan-jangan dia haid. Atau nifas. Ya. Nah ini tentang sholat. Dalilnya tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan juga. Di dalam sholat adalah. Sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata-kata tentang sholat. Aqimus salah, yuqimunas salah. Ya. Seperti misalkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam, "Rabbi ja'alni muqimas salah." Wahai Rabbku, jadikan aku seorang yang mendirikan salat. Sering salat dikaitkan dengan kata mendirikan. Ya, sering sekali salat dikaitkan dengan kata mendirikan. Saya bacakan beberapa ya. Wa yuqimunas shalah wa aqimus shalah. Ya. Kemudian wa aqamas shalah. Baik pakai fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau, aqama, yuqimu, atau pakai fi'il mudhari', kata kerja yang sekarang terjadi, yuqimus shalah. Ya. Kemudian juga baik pakai kata perintah, aqimus shalah, dirikanlah salat. Semuanya memakai kata-kata aqimu. Aqama, yuqimu, aqimu. Ya. Ini menunjukkan bahwa salat sangat erat kaitannya dengan kata mendirikan. Berarti salat bukan hanya sekedar mengerjakan. Mengerjakan seorang kadang-kadang mudah mengerjakan, tapi mendirikan maksudnya adalah mengerjakannya pada waktunya dengan menyempurnakan rukun dan kewajibannya disertai dengan khusyuk dan tumakninah. Salat sering sekali dikaitkan dengan kata-kata iqamah. Ya, iqamah salat. Maka kata mendirikan, mendirikan di sini maksudnya adalah mengerjakan sholat tepat waktu. Tidak mengakhirkannya. Menyempurnakan rukun dan kewajiban. Kemudian dengan khusyuk dan tumaknina. Ini makna dari mendirikan sholat. Makanya seorang muslim harus mendirikan sholat. Jangan hanya sekedar mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, orang munafik pun bisa. Seperti hadis, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik, itulah sholatnya orang munafik, itulah sholatnya orang munafik. Hatta idza kanat asy-syams baina qarnay syaitan, jika masuk salat asar maka dia diam menunggu, mengakhirkan waktu salat sampai jika matahari benar-benar berada di atas, di antara dua tanduk, maka apa yang terjadi? Qama, dia bangun segera, fanaqara arba'an, dan salatnya cepat seperti burung mematuk makanannya. Ini berarti tidak mendirikan sholat. Karena yang namanya mendirikan sholat pada waktunya, dikerjakan, mengerjakan rukun dan kewajibannya. Tidak seperti orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka orang munafik bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Karena malas, mereka tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Menyebut nama Allah, tidaklah menyebut nama Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Tidak khusyuk sholatnya. Tidak tumakninah sholatnya. Nah, ini perlu diperhatikan kata-kata mendirikan sholat. Kemudian hibati hafizakumullah, zakat sekarang. Zakat secara bahasa artinya an-nama wa tuhur. Secara bahasa zakat artinya adalah tambahan. Kemudian kesucian. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat adalah zakatu. Secara istilah syariat adalah haqqun wajibun fi mal. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Haqqun wajib. Hak yang wajib dikeluarkan pada harta. Itu adalah zakat. Hak yang wajib dikeluarkan pada harta. Adapun pengertian zakat yang lebih sempurna adalah ikhraju haqqin wajibin fi malin mukhassasin syar'an li ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus bi syurutin makhsusah. Mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan secara khusus menurut syariat. Diberikan kepada orang-orang yang khusus pada waktu yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus dari harta yang khusus. Nah, itu pengertian zakat secara lengkap. Maksudnya adalah mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan karena bukan milik dia. Harta itu wajib dikeluarkan karena milik orang yang khusus tadi. Dan dikeluarkan pada waktunya. Yaitu apabila zakat harta maka dikeluarkan pada setelah 1 tahun. Apabila zakat pertanian maka dikeluarkan saat panen. Ya. Pada waktu yang khusus dengan syarat yang khusus. Orang yang wajib zakat muslim berakal merdeka memiliki harta sampai nisab, memiliki harta yang sampai nisab tersebut selama 1 tahun, dimiliki secara sempurna. Ini syarat wajibnya zakat. Ya, syarat wajibnya zakat. Silakan adzan dulu. Sebelum saya lanjutkan tentang zakat, tadi ada perihal sholat. Ada perkataan para ulama salaf yang maknanya begini. Barang siapa yang dia melalaikan sholat, faghairuhu adhiya. Faghairuha adhiya. Maka selain perkara sholat, pasti dia akan remehkan. Anda ingin tahu orang tersebut istri yang cocok buat Anda, maka perhatikan sholatnya. Ini perhatikan jomblo. Ya, perempuan di belakang, Anda ingin tahu calon suami Anda itu bagus atau tidak, dia nanti perhatian kepada kita atau tidak, lihat sholatnya. Nah, para ulama mengatakan, barang siapa yang dia meremehkan sholatnya, maka perkara selainnya pasti dia akan remehkan. Baik, kita kembali kepada zakat tadi. Zakat adalah mengeluarkan harta yang wajib. harta yang wajib dikeluarkan. Berarti kalau seandainya wajib dikeluarkan, berdosa dia tidak dikeluarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta orang-orang kaya ada kewajiban yang dimiliki oleh orang miskin dan orang yang tidak mempunyai harta. Kemudian pengertiannya tadi, li ta'ifatin makhsusah, diberikan kepada orang-orang yang khusus. Orang-orang yang khusus yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal wal masakin wal 'amilina 'alayha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya sedekah itu, zakat itu diberikan kepada orang fakir, miskin, amil zakat, dan orang yang dilunakkan hatinya, orang yang mu'allaf. Empat, kemudian seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya, seorang yang terlilit hutang, seorang yang ingin berjihad di jalan Allah, dan seorang yang kehabisan bekal. Empat pertama ini diberikan sekehendak yang memberikan zakat berapapun. Empat yang kedua diberikan sesuai dengan keperluannya. Orang tulak dari Banjar ke Surabaya, di Surabaya habis bekal, dicopet atau apa, maka dia harus pulang ke Banjarmasin. Maka hitung tiket ke Banjarmasin berapa. Ternyata rumahnya pun bukan di Banjar, di Tanjung. Tiket dari Tanjung Bulik, dari Banjar ke Tanjung berapa? Hanya itu saja yang diberikan kepadanya. Ini yang disebut dengan mustahik zakat. Kemudian pada waktu-waktu yang khusus, waktu yang khusus maksudnya adalah dimiliki harta yang sudah sampai batas wajibnya zakat selama 1 tahun. Nah, di sini menjadi pelajaran bagi yang jual rumah, jual mobil, tidak ada zakatnya pada saat penjualan. Akan tetapi ada zakatnya setelah 1 tahun dari penjualan tersebut. Itu pun mun duitnya masih ada. Mun habis, Islam tidak menzalimi hambanya, penganutnya. Habis ya habis. Ya. Pada waktu yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Syarat zakat tadi sudah saya sebutkan ada 6. Muslim, berarti orang kafir tidak wajib zakat. Akan tetapi mereka nanti juga disiksa karena tidak bayar zakat. Karena keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, al-kuffar mukhatabuna fi buru'is syariah. Orang-orang kafir diberikan redaksi untuk menjalankan syariat semestinya. Yang kedua, muslim berakal. Berakal, bukan gila. Yang ketiga, yaitu merdeka. Berarti balik gak ada. Kalau anak kecil, umur 5 tahun, punya harta banyak, sampai nisab, melalui 1 haul, dan dia berakal, wajib zakat. Yang ketiga adalah, yang ke-1 tadi apa? Muslim. Kedua, berakal. Yang ketiga, merdeka. Merdeka artinya bukan budak. Bukan merdeka 1945. Bukan budak. Karena kenapa? Karena budak tidak memiliki harta. Hartanya milik tuannya. Yang keempat, memiliki harta sampai nisab. Nisab artinya batasan terendah yang ditentukan oleh syariat untuk wajib mengeluarkan zakat. Seperti emas, sebanyak 85 gram emas. Yang kalau seandainya dikurskan di zaman-zaman sekarang, menjadi 52.250.000. Atau perak, sebanyak 595 gram perak. Yang kalau kita kurskan pada 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, saya kurskan menjadi sekitar 7 sampai 8 juta saja. Artinya pian berisi duit 8 juta wajib zakat menurut nisab perak. Ya. Oh, kok wajib zakat? Berapa duit pian 10 juta aja? 10 juta apa? Wajib zakat tuh. 2,5%. Ya. Pada harta yang khusus. Harta yang khusus tidak semua harta dizakati. Hanya yang ditentukan dalam syariat seperti emas, perak, dan yang senilai dengan emas dan perak seperti uang. Kemudian zakat pertanian, zakat perdagangan, ya, dan zakat peternakan. Seperti onta, sapi, kambing. Tidak semua harta dizakati. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'ala al-'abdi wal farasi wal khairi zakat." Tidak ada zakat pada budak, pada kuda, pada onta. Berarti zakat tidak ada pada rumah, zakat tidak ada pada tanah, zakat tidak ada pada alat-alat transportasi mobil, meskipun mewah, tidak ada zakat padanya. Meskipun harganya miliaran. Tetapi kalau dijual belikan, dijadikan sebagai barang dagangan, maka ada padanya zakat, yaitu hasil perdagangannya. Hasil perdagangannya wajib dizakati. Nah, zakat kemudian syaratnya adalah muslim berakal, merdeka, mencapai nisab melalui satu haul dan dimiliki secara sempurna. Harta yang dia miliki itu adalah harta dia secara sempurna, bukan harta orang lain. Termasuk di dalamnya masalah, kalau seandainya kita punya uang, tapi uangnya semua diinjami orang. Uangnya diambil, dipinjam orang. Maka ini kalau seandainya ada yang tidak tahu-tahu punya hutang lawan kita, jangan dihitung. Ya, berkumpulan, pindah kada tahu-tahu. Setahun sudah, kada tahu-tahu. Maka ini jangan dihitung, karena ya, tidak ada jaminan dia hartanya kembali kepada kita. Harta yang ada jaminan saja yang kita hitung. Nah, ini tentang zakat, ya. Dan ahibati hafizakumullah taala, zakat dia ada pada gandengan salat. Zakat itu adalah teman dari salat. Baik. Kemudian penulis mengatakan di sini, wa dalilus siyami qauluhu ta'ala, dalil puasa adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sekarang penulis menyebutkan rukun yang ketiga dalam Islam, yaitu puasa. Puasa secara bahasa al-imsak, menahan. Secara istilah syar'i adalah imsakun 'anil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams ma'an niyyah. Puasa adalah menahan dari seluruh yang membatalkan puasa, makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Itu pengertian puasa. Ya, itu pengertian puasa secara istilah syar'i. Menahan, makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Nah, harus dengan niat. Kalau tidak niat, maka tidak dianggap puasa. Kalau tidak niat, maka tidak dianggap puasa. Dan puasa termasuk daripada amalan yang paling agung. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku, kata Allah. Aku yang akan mengganjar puasa. Karena di dalam puasa ada berbagai macam keistimewaan. Yang pertama, dalam puasa ada keikhlasan. Tidak ada orang yang tahu orang itu sedang berpuasa kecuali dia. Kecuali kalau ngaku atau pura-pura lamas di kantor. Kenapa pian? Puasa. Tapi asal hukumnya enggak ada yang tahu bahwa dia puasa. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, jami'ul ibadat tadhharu bi fi'liha. Wa qalla an yaslama min asy-syaub bi khilafis siyam. Seluruh ibadah akan terlihat dengan melakukannya. Salat terlihat, azan terlihat, imam terlihat, haji terlihat. Terlihat dengan melakukannya. Beda dengan puasa. Makanya sedikit yang terlepas dari riya selain puasa. Ya. Puasa tidak bisa orang riya. Gimana orang riya? Kipas-kipas bibir. Biar kering. Kan ada. Kecuali kalau dia ngaku. Ngakunya riya belum. Puasa kapian Senin ini? Kamis ini? Kamis. Nyatai puasa. Masa Kamis kada puasa? Wah. Moha bian. Ya. Nah, ini kalau orang ngaku baru dia ketelawan. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, puasa memiliki keutamaan di antaranya yaitu di dalam puasa terdapat mengumpulkan tiga jenis kesabaran. As-sabru 'ala ta'ah, was-sabru 'anil ma'siyah, was-sabru 'ala aqdarillah. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar menjauhi maksiat dan sabar menghadapi musibah. Sabar mengerjakan ketaatan maksudnya diperintahkan untuk taat, yaitu menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Sabar menjauhi maksiat, jangan berbuka dengan segala macam bentuk buka. Sabar menahan takdir yang buruk, yaitu menahan lapar, menahan haus, itu sudah ada di dalam puasa. Maka ini istimewanya sabar. Makanya Allah mengatakan bahwa as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku. Aku yang akan mengganjarnya. Ya, aku yang akan mengganjarnya. Dan puasa wajib hukumnya bagi siapa? Muslim, baligh, berakal, mampu muqim. Lima syarat puasa. Terlepas dari halangan-halangan puasa yaitu haid dan nifas. Enam syarat puasa. Muslim wajib puasa. Setiap muslim yang baligh berakal, sudah saya sebutkan tadi, mampu. Yang mampu tidak wajib puasa. Safar terlalu uyuh tidak wajib puasa. Wanita menyusui, wanita hamil terlalu capek tidak wajib puasa. Orang sakit tidak wajib puasa. Ya. Kemudian mukim. Orang yang bersafar tidak wajib puasa. Kemudian terlepas dari halangan-halangan puasa yaitu haid dan nifas. Nah, itu wajibnya orang yang seperti itu diwajibkan untuk berpuasa. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, puasa salah satu keutamaannya mendatangkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "As-siyam wal Qur'an yashfa'an yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan kedua-duanya memberikan syafaat pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata, mana'tuhul ta'ama wasyaraba bin nahar, fasyafi'hu fiyya. Wahai Allah, aku larang dia untuk makan, minum di siang hari. Ampuni dia. Nah, itu nanti mekanisme syafaat di hari kiamat. Datang puasa itu kepada Allah. Kemudian berkata, ya Allah itu fulan, aku larang dia makan dan minum di siang hari. Maka ampuni dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini keistimewaan puasa. Dan puasa, kalau kita lihat tadi salat 2 tahun sebelum hijrah, zakat disyariatkan 2 tahun juga pada tahun kedua setelah hijrah. Puasa juga disyariatkan pada tahun kedua setelah hijrah. Ya, pada tahun kedua setelah hijrah. Kita lanjutkan sedikit aja, belum minta izin. Wa dalilul hajj qauluhu ta'ala, dan dalil haji firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya surat Ali Imran ayat 97, haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Apa itu haji? Haji secara bahasa artinya al-qasdu, bermaksud. Orang berhaji itu bermaksud secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i adalah at-ta'abbudu lillah bi fi'lil manasik. Mengerjakan ibadah kepada Allah dengan mengerjakan manasik-manasik haji. Ini pengertian haji. Dan haji diwajibkan pada tahun ke-9 atau ke-10 Hijriah. Ke-9 Hijriah. Dan yang berhaji pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Agar menghilangkan berhala, menghilangkan orang-orang yang tawaf dalam keadaan telanjang di Ka'bah. Ya. Kemudian setelah itu tahun ke-10 Nabi Muhammad SAW berhaji. Tetapi haji diwajibkan tahun ke-9 Hijriah. Haji wajib bagi siapa? Muslim, baligh, berakal, mampu. Ya, sanggup, mampu. Itu 4 syarat haji. Dan merdeka, tambah. Muslim, baligh, berakal, mampu, merdeka. Ya. Mampu di sini maksudnya adalah dia punya bekal. Bekal ada 2, harta dan transportasi. Kemudian dia punya kesehatan. Nah, ini mampu namanya. Ada seorang sahabat Abu Razin namanya. Ya Rasulullah, inna abi adrakathu syaikhan kabiran la yastati'u 'ala ar-rahilah. Afa ahujja 'anhu? Wahai Rasulullah, ada bapakku yang sangat tua renta, tidak sanggup untuk duduk di atas onta, apakah boleh aku menghajikan atasnya? Kata Rasulullah SAW, hajjan wa'tamir, hajikan atasnya dan berumrahlah atasnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa orang tua yang sudah tua renta tidak diwajibkan haji karena tidak mampu. Orang miskin tidak diwajibkan haji karena tidak mampu. Kemudian yang ke, makanya jangan ada syariat ataupun acara arisan haji, arisan umroh. Itu enggak nyunah itu. Karena yang diwajibkan haji dan umroh hanya yang mampu. Yang tidak mampu jangan berhutang. Apalagi hutangnya riba. Ingin mengerjakan ketaatan, maksiat. Ini keliru. Muslim balik berakal, mampu dan merdeka. Karena Rasulullah SAW bersabda, ayyuma abdin hajja thumma hanatha fa'alai hijjatun ukhra. Hamba budak mana saja yang berhaji, lalu dia merdeka, maka dia wajib mengerjakan haji Islam. Berarti haji kalau di masa budak, maka pada saat itu tidak wajib hajinya. Baik. Dan haji berdasarkan ayat ini, ya, adalah wajib bagi siapa yang mampu. Kemudian berdasarkan ayat ini, barang siapa yang kufur. Kufur di sini maksudnya adalah dia menolak syariat haji. Maka dia kafir. Lalu siapa yang mampu tapi tidak berhaji bagaimana? Kufur atau tidak? Maka jawabannya kafir. Tetapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Yang mampu tidak wajib berhaji. Yang mampu tidak berhaji. Kafir. Tetapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Karena yang mengeluarkan dari agama Islam hanya sholat. Kalau seandainya orang tidak sholat. Nah ini, inilah selesai ya dari rukun Islam. Tingkatan Islam yang pertama yang sudah kita bahas. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita membahas rukun Islam tingkatan Islam yang kedua yaitu iman. Allahu a'lam. Nah, banyaknya pertanyaan, habis dah waktunya kita. Sangiti orang ulun kena. Baik, kita jawab pertanyaan secukupnya ya. Tadi ada pertanyaan menarik, tentang sholat. Salah satu kedudukan sholat adalah pembeda antara seorang muslim dengan kafir. Manakah pendapat yang lebih kuat di antara pendapat yang menyebabkan seseorang otomatis kafir ketika meninggalkan sholat, ataukah hanya dihukumi sebagai pelaku dosa besar yang belum mengeluarkan dari Islam atau kafir secara otomatis? Maka jawabannya adalah, para ulama bersepakat bahwa siapa yang meninggalkan sholat karena menolak syariat sholat, maka dia kafir. Ini sepakat para ulama. Siapa yang mengatakan sholat tidak wajib, maka dia kafir. Itu kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antaranya. Sedangkan mereka berbeda pendapat bagi siapa yang meyakini sholat wajib, tapi dia meninggalkan sholat karena malas. Meninggalkan sholat karena malas. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak kafir, akan tetapi dipenjara sampai dia mau sholat. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir, akan tetapi dibunuh. Sangar ya. Berarti yang bermadzhab Syafi'i ini yang enggak sholat. Ya, dipenggal lehernya yang enggak sholat. Tapi enggak kafir, tapi dipenggal lehernya. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan kafir, keluar dari Islam. Kalau seandainya dia dia sengaja meninggalkan sholat karena malas, kafir. Dan ini adalah ijma' yang dinukil oleh Ishaq bin Rahuya, kawannya Imam Ahmad. Dan juga ini adalah ijma'nya para sahabat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaqiq bin Abdullah, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal kufri tarkuhu kufru minal amali tarkuhu kufrun ghairus salah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekufuran selain sholat. Enggak ada lain kecuali sholat. Dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya, bahwa siapa yang meninggalkan sholat, kufur, keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Kalau seandainya dia meninggalkannya dengan malas. Amalan apa saja yang bisa mendatangkan kebaikan kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Banyak. Doa, istighfar, sedekah, mengumrohkan, menghajikan, membayarkan hutang, melaksanakan wasiat, menyambung hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh bapak atau ibu yang meninggal, menyambung hubungan dengan kawan-kawan bapak atau ibu, banyak. Ya, menziarahi kuburnya, banyak. Ini termasuk daripada amal soleh. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah boleh sholat sunnah, sholat di rumah ketika masjid yang terdekat adalah masjid yang ada kuburan di sekitarnya, sedangkan masjid lainnya jauh dan diperkirakan tidak sempat sholat duhur dan asar? Maka jawabannya, cari masjid yang dia sholat berjamaah di sana, yang tidak ada kuburannya. Ya, jangan sholat di rumah bagi laki-laki, karena hukum sholat berjamaah hukumnya wajib. Dan di Banjarmasin banyak sholat-sholat, banyak masjid-masjid yang tidak ada kuburannya. Allahu'alam. Kapankah tepatnya waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan sholat? 3. Hina syuruqis syams, ketika terbitnya matahari. Wahina istiwa'is syams, ketika matahari terpat berada di atas kepala kita. Wahina ghurubis syams, ketika matahari terbenam. Ya. Kenapa? Karena kalau orang sholat pada saat itu, dikhawatirkan dia seperti menyembah apa? Menyembah matahari, Allahu a'lam. Misalnya saya belum sholat asar karena tersibukkan pekerjaan, sehingga sholat asar jam 4:30. Padahal setelah sholat asar hingga matahari terbenam adalah waktu terlarang. Apakah sholat saya sah? Kalau seandainya dia sholat asar belum, ya sholat asar. Yang dilarang itu mengerjakan sholat sunnah, ya, Allahu a'lam. Saya ingin bertanya masalah berbakti kepada orang tua. Di keluarga saya baru saya mengenal manhaj ini. Kadang ketika keluarga mengadakan perbuatan bid'ah, saya tidak menghadirinya. Kadang ketika kegiatan itu, ibu saya diejek secara halus karena anaknya berbeda pemahaman. Kadang ibu saya merasa malu dan sedih. Bagaimana saya menyikapinya? Mohon penjelasannya. Sabar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidhi 'ala jamal. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar dengan agamanya seperti dia memegang batu api. Harus sabar. Sabarkan ibu, sabarkan diri, Ya, jelaskan dengan baik dan santun. Wallahu a'lam. Tolong berikan nasihat kepada saya yang masih suka main game, baik game online maupun game offline. Saya juga masih sering bermain game ketika di kantor saat sedang tidak ada kerjaan untuk mengisi waktu luang agar tidak bosan dan jenuh. Jazakallahu khairan. Semoga yang berdoa juga mendapatkan kebaikan. Taib. Jawabannya, nasihatnya adalah tinggalkan game. Nasihat. Itu nasihatnya, tinggalkan game. Ya. Sudah tinggalkan saja. Anda akan dapat pahala banyak, menggunakan waktu lebih baik. Tinggalkan saja. Dan harus berusaha. Ya, sesuai usahamu sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Harus berusaha. Itu satu. Itu adalah perintah lebih tepat daripada nasihat. Adapun agar mudah meninggalkan game tersebut, maka yakini baik-baik bahwa waktumu akan ditanya oleh Allah. Nanti akan ditanya. An umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah, tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Kamu habiskan waktumu untuk apa? Game. Ya. Gimana jawabnya coba? Ya. Dan pemandangan tidak lazim, jenggotan main game Mobile Legend. Allah. Ya. Alhamdulillah saya tidak pernah suka game. Ya. Bagaimana hukumnya memberikan makanan ke sekolah diwajibkan sekolah dalam acara betamat Quran, tapi saya meniatkan sedekah untuk penghafal saja. Apa yang dimaksud dengan betamat Quran? Kalau seandainya yang dimaksud adalah seseorang betamat menghatamkan Al-Quran, kemudian ada acara-acara tertentu, maka yang seperti ini ya belum ada dalil khusus dari Rasulullah. Kalau para sahabat Nabi berkhatam Quran belum ada, kemudian ada acara-acara khusus. Maka kalau seandainya dia ingin membawa makanan untuk memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan makan, tidak mengapa. Adapun acara-acara khusus seperti itu belum ada yang saya ketahui dalilnya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya apabila kita memberikan sedekah untuk membangun sekolah penghafal Quran tapi bukan bermanhaj sunnah? Maka jawabannya, asal hukum muslim adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kepada masjid manapun yang kita berikan, maka berikanlah. Kecuali kalau kita tahu di situ akan terjadi penyimpangan agama, penyimpangan akidah, maka jangan sampai. Karena kita tidak boleh untuk tolong-menolong dalam kebaikan, dalam dosa dan permusuhan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.